Bermohon sembah, sembah berhajat. Hajat berasal kayangan puri. Hamba puteri imbas berempat. Turun bermalam serata negeri. Yes. Oke, okay, semua. Oh, bagus. Boleh mati. Pak. Pak.